السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Fiqh yang disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, sampai kepada perkataan muallif, wala yajuzu bai'u ratbin minha biyabis. Takra Syekh. Naam. Qal muallif rahimahullah wa ta'ala, walam yajuz an-nasa fihi wala tafaruq. Al-ad anhayna wala yajuzu bai'u ratbi. Baik, wala yajuzu bai'u ratbin. Naam. Apa? Minha biyabisin min jinsihi. Dan tidak diperbolehkan yaitu menjual yang kering, tidak diperbolehkan menjual yang kering dengan sejenisnya dengan yang basah. Fal jinsul wahidu la yajuzu bai' syai'in ratabin minhu bi syai'in yabisin min hadzal jinsi nafsihi. Fa mathalan la yajuzu bai'u burri ratabin bi burrin yabisin wa la yajuzu bai'u tamarin ratabin bi tamrin yabisin. Lianna ratba akbaru hajmuha minal yabisi. Fabai'u ahadihima bil akhar yuaddi ila adami tamathuli. Bal ahaduhuma akthar minal akhar. Wa hadha aynu riba lima thabata ani nabiya sallallahu alaihi wasallam. Annahu suila anish tara tamra biratabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Yankusu ratbu idha yabis qalu na'am. Fanaha an dhalika. Dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang kering dengan sejenisnya yang basah. Fal jinsu alwahidu la yajuzu bai' syai'in ratabin minhu bi syai'in yabisin. Maka barang yang sejenis yang sama jenisnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan antara yang kering dengan yang basah. Misalnya tidak diperbolehkan menjual gandum yang basah dengan yang kering, sebagaimana tidak diperbolehkan menjual kurma yang basah dengan kurma yang kering. Karena kurma yang kering, kurma yang basah akan lebih berat daripada lebih besar daripada yang kering. Naam, lebih besar daripada yang kering. Maka menjual salah satu dengan yang lain, yaitu yang kering dengan yang basah, akan membawa tidak adanya kesamaan dalam takaran atau timbangan. Akan bahkan salah satu di antara keduanya akan akan berbeda, dan ini merupakan ainu riba, yaitu riba sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang membeli kurma yang basah. Maka beliau bersabda, apakah kurma yang kering akan berkurang beratnya dari yang basah? Naam. Apakah kurma yang basah akan berkurang dari yang kering beratnya? Maka mereka berkata, naam ya Rasulullah. Maka Rasul melarang akan hal itu. Naam. Ya. Sini mu'alif menjelaskan bahwa yang sejenis, yang satu segar, yang satu sudah lama kering, maka tidak boleh ditukarkan. Ya, umpamanya kurma yang baru panen sebelum dijemur, ya, dinamakan dengan rutab. Kalau sudah dijemur namanya tamar. Itu tentu dengan dijemur sehari dua hari kadar airnya akan menyusut sehingga bisa tahan disimpan dalam waktu yang panjang, mungkin bisa sampai satu tahun. Ya, maka kalau ditukar tentu akan berbeda antara yang segar dengan yang sudah kering ini, karena di masa dulu dengan volume dengan sok. Satu sok dari kurma yang segar anggap umpamanya mungkin 30 biji umpamanya, satu sok dari kurma yang kering itu lebih, mungkin 40 atau 45 biji, karena dia mengecil, mengkerut. Ya, dengan mengkerut tentu lebih sedikit apa namanya volumenya dibandingkan yang masih segar itu. Sehingga dengan demikian tidak terjadi kesamaan. Tidak terjadi at-tamatsul kesamaan. Ya. Dengan tidak terjadinya kesamaan terjadi riba, fadl, dan inilah riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang menjual kurma kering dengan kurma yang masih segar. Dan ini dinamakan dengan bi'l muzabana. Itu Anda punya kurma persediaan panen tahun lalu. Sekarang akan masuk waktu panen tahun ini. Ya. Tentu produk apa namanya? Tentu stok barang Anda yang panen lalu akan Anda tukar dengan yang segar. Ya, walaupun sama-sama umpamanya 1000 liter dengan 1000 liter, tapi sebetulnya ini berbeda. Karena 1000 liter yang segar ya itu kalau kering tidak sampai 1000 liter dia. Anda beri 1000 liter yang segar. Anda jemur atau biarkan di ruangan yang kelembaban udaranya rendah. Ya. Esokan harinya dia akan turun menjadi 900 umpamanya 900 liter. Sedangkan kemarin ditukar 1000 dengan 1000. Padahal dia hakikatnya adalah 1000 dengan 900. 1000 dengan 900 maka hukumnya adalah riba karena tidak sama takarannya. Ya. Maka Nabi mengatakan tentang tukar kurma kering dengan kurma basah yang masih segar. Beliau bertanya balik, ayan kusur rotobu idha yabis qalu na'am fanaha an dhalika. Apakah kurma yang segar ya akan berkurang takarannya bila dia menjadi kering? Mereka menjawab iya. Maka kata Rasulullah, hal itu terlarang. Ya, kenapa? Karena pada waktu menukarnya tidak terjadi kesamaan. Ya, tidak terjadi kesamaan. Walau pada waktu menukar sama-sama 1000, tapi 24 jam setelah itu enggak. Ya, 1000 yang basah sudah menjadi 900 atau 950 atau seterusnya. Ya, karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menjual padi basah ya yang baru panen dijual dengan padi panen tahun kemarin. Ya, sebagian petani ada yang hasilnya itu hasil panen lalu itu sebagian ditumbuk untuk jadi beras untuk sediaan makan, sebagian lagi masih dalam bentuk padi. Ya, sehingga lebih segar dan seterusnya. Ketika habis persediaan yang sudah ditumbuk pada panen itu baru mereka keluarkan untuk ditumbuk kembali. Ya. Sekarang masih ada beras padi yang tahun kemarin yang sudah dijemur sedikit sebentar. Kemudian dia ingin tukar dengan padi yang segar. Pergi ke helar umpamanya. Walau sama beratnya, walau sama volumenya, sesungguhnya itu tidak terjadi persamaan. Tidak terjadi kesamaan. Ya. Maka ini terjadi di sini riba. Baik. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Naam. Wala khalisah bimashwih. Wala khalisuhu bimashubih. Naam. Wala khalisuhu bimashubih. Dan tidak diperbolehkan menjual barang yang murni dengan sejenisnya yang ada campuran. Ai la yajuzu bai'ul khalisu min jinsi mu'ayyanin wa huwa alladhi laysa fi shawa'ib bi shay'in min hadzal jins fihi shawa'ib. فلا يجوز مثلا بيع نظيف ببور فيه شوائب كشعير أو أعواد من الزرع أو حصى أو غير ذلك، لأنه لا يمكن مع وجود هذه الشوائب التحقق من التساوي في الكيل المشترط عند بيع هذا الجنس ببعضه ببعض. Dan tidak diperbolehkan menjual yang murni dengan sejenisnya yang ada campuran. Yaitu tidak diperbolehkan menjual salah satu komoditas riba yang murni dengan sejenisnya yang tertentu, yaitu yang tidak ada campurannya, dengan sesuatu yang ada campurannya. Fala yajuzu mathalan, maka tidak diperbolehkan misalnya menjual yaitu gandum yang murni dengan sa'ir atau a'wad nah, gandum yang ada campurannya. Gandum bercampur syair. Nah. Syair itu apa namanya ya? Beras jali, jelai seperti itu. Ya, dia memang pakai kulit. Sama. Memang dia dimasak pakai kulit. Atau yang selainnya, karena tidak akan dimungkinkan untuk mendapatkan kesamaan dalam takaran atau timbangan. Minazari, atau masih ada yang satu masih ada tangkai. Enam. Atau yang satu Asal. Bercampur dan batu. Kerikil ya. Enam. Ya, bukan dicampurkan, namanya menjemur. Ya, mungkin pasir masuk. Enam. Ya, seperti itu. Maka ini tidak dimungkinkan untuk mendapatkan kesamaan dalam timbangan yang disyaratkan pada saat diperjualbelikan dengan sejenisnya dengan satu dengan yang lainnya. Nah, ya. Tidak boleh menjual yang murni dengan yang campuran. Nah, ya, beras murni dengan beras yang satunya ada campuran, atau beras dengan padi. Tidak boleh menjual beras dengan padi, karena padi bila dijadikan beras ada selisihnya. Ya, walau umpamanya udah kita perkirakan saja beras umpamanya 10 kilo ditukar padi penyusutan anggap 10%, saya jual 11 kilo atau 11 liter beras, 11 liter padi dengan 10 liter beras. Dan ini terjadi kalau umpamanya sebagian tempat heller atau apa namanya penumbukan beras, iya dan penumbukan beras namanya pabriknya, biasanya nama mesinnya biasanya heller, masyarakat terkadang menamakannya heller. Itu kalau petani membawa padi ke heller, itu pihak heller itu memperkirakan dan dia kasih beras. Yang dia kasih beras bukan padi itu yang ditumbuk. Ya, terkadang ada seperti itu. Kalau padi itu yang ditumbuk, tidak ada masalah. Pemanya, saya bawa 1 ton beras. Kemudian ditumbuk, dikerjain oleh dia semuanya jadi beras. Jadi berasnya pemanya anggap 900 kilo. Kemudian upahnya umpamanya dengan beras, upahnya umpamanya 10% dari semuanya, maka dibayar 90 kilo beras. Ya, itu tidak ada masalah, boleh. Tapi terkadang yang ada karena dia beras stoknya banyak, tadi kan orang bayar pakai beras, ya, stoknya banyak, mungkin ada 3 ton 5 ton per hari itu. Ketika Anda ingin tumbuk padi, ya, dia mengatakan naikin ketimbangan, timbang semuanya ini 1 ton. Biasanya kan 1 ton jadi 900 kan ya. Ya, nih ambil ini padinya, padi apa umpamanya IR64. Ini IR64 900 kilo ambil. Ya. Ini tidak boleh. Karena Satu beras yang masih ada kulit. Yang masih ada kulit tentu tidak akan terjadi persamaan. Bila umpamanya itu nanti umpamanya atau dicobanya langsung dia tumbuk, mungkin ada selisih 10, 20 atau 15 kilo antara yang beras 900 kilo tadi dengan padi yang dijadikan beras tadi. Bila terjadi tidak terjadi sama dalam volume dan berat, maka terjadi di sini riba, maka itu dilarang menukarnya. Ya, seperti itu. Gandum yang bersih dengan yang ada campuran lainnya, seperti masih ada tangkainya, ya. Apalagi kalau umpamanya masih di kebun. Dia bilang, ini saya beli dengan, atau saya beli ini dengan, ini berapa luasnya, 1 hektar. 1 hektar kalau kondisi seperti ini, subur seperti ini, bulirnya besar-besar, pencet-pencetnya, ini bisa menghasilkan 3 ton. Tadi ya, setuju saya bayar dengan beras, dengan gandum bersih 3 ton. Setuju? Nah, itu tidak boleh. Karena tidak terrealisasinya at-tamatsul. Tidak mungkin terjadi kesamaan. Karena tadi perkiraan saja. Begitu juga kalau beras datang umpamanya pembeli lihatnya kebun sawah Anda. Dibilang ini berapa 1 hektar, jadinya biasanya berapa? 3,5 kan ya, kalau jadi padinya. Ya, kalau berasnya ya paling 3 lebih kurang dikit. Ya udah, sebar 3 ton beras. Ini apa? ER64. Saya bawa ER64 ke tempat rumah Anda sebanyak 3 ton. Ya, ini tidak boleh karena tidak terrealisasinya at-tamatsul pada 2 objek ini sehingga terjadi riba. Nah, qala syarih hafizahallahu taala wa alaihi fala yajuzu bai'u dhahab ayyar 24 wa huwa adh-dhahab al-khalis bidhahab ayyar aqal wa huwa adh-dhahab alladhi khalata bihi ghayruhu min nuhasin aw ghayrihi كأيان 18 أو غيره سواء كان متساويان في الوزن أو لا لما سبق. Dan atas dasar ini tidak diperbolehkan menjual emas 24 karat yang murni dengan emas yang karatnya lebih rendah, yaitu yang bercampur dengan tembaga atau yang selainnya, seperti emas 18 karat atau yang selainnya, baik keduanya memiliki kesamaan dalam wazan timbangan atau tidak. Larangannya sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam sebelumnya. Nah, ya, begitu juga emas punya Anda 20 gram. Anda atau punya Anda 22 gram. Ya. Maaf, punya Anda 11 gram. Nah, tapi karatnya 22. Anda lihat, lihat bagus. Ada yang ya 20 karat dan itu 11 gram. Lalu Anda tanyakan ke penjual, Pak, ini kalau saya punya 22 gram, pas enggak ini kalau kita tukarkan, saya beli punya Bapak, saya kasih yang 22 gram. Yang 20 gram ini 11 yang 20 karat ini yaitu sebanyak 11 gram. Si penjualnya setuju. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Walaupun umpamanya dari valuasi, dari nilai harga sama, tetap tidak boleh karena tidak sama dalam timbangan berat atau gramasinya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Jualah emas Anda yang 22 gram tadi dengan rupiah, lalu dengan rupiah yang sudah Anda terima, mau Anda beli yang 20, 11 gram umpamanya, 20 karat yang 11 gram atau yang lainnya, terserah. Tapi dengan uang seperti hadis Bilal yang pernah kita bahas, di mana Rasulullah mengatakan bi'ijma bid-dirahim wa bi'ta'bid dirahim janiban. Jual korma kualitas rendahmu dengan uang perak, lalu beli dengan uang perak kurma kualitas bagus. Ya. Nah. Qala muallif rahimahullahu taala wa la na'ihi bi matbukhihi. Dan tidak diperbolehkan menjual komoditas riba yang belum dimasak dengan sejenisnya yang sudah dimasak. Aina yajuzu an yubaa an na'i bi syai'in min jinsihi an na'i bi syai'in min jinsihi matbukhan. Fala yajuzu masalan bai'u bur al-burri hubban bi burri laysa hub. Habba biji. Allah cinta. Nah, itu menjual cinta bocor biji. Fala yajuzu masalan bai'ul bur hubban habban biburin matbukhin atau biburin qad ja'ala khubzan lima dzakara fil mas'alati sabiqah. Dan tidak diperbolehkan menjual salah satu komoditas riba yang masih mentah atau belum dimasak dengan yang sudah dimasak. Yaitu tidak diperbolehkan menjual yang masih mentah dengan sesuatu yang sejenisnya dan sudah dimasak. Maka tidak diperbolehkan misalnya menjual gandum yang masih biji dengan yang gandum yang sudah dimasak, atau gandum yang sudah dijadikan roti sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada permasalahan sebelumnya. Nah, ya, sesuai dengan sebelumnya tidak terjadi di sini tamatsul. Nah. Kenapa? Karena yang satu sudah bercampur, kalau yang jadi roti sudah bercampur gula atau bercampur susu, ya, atau telur, kemudian sudah ada air atau ragi, ya, maka tidak boleh. Walaupun beratnya sama, umpamanya sama-sama 1 kilo, tidak boleh. Kalau dijual mie, tukar mie dengan tepung terigu juga tidak boleh, atau tukar beras dengan lontong, tukar beras dengan rempeyek. Rempeyek itu beras yang sudah diolah, campur dengan banyak, kemudian dengan banyak ada bumbu, kemudian ada ikan terinya malah dan lain-lainnya, ditukar dengan beras atau tepung beras juga tidak boleh, karena tidak terjadi sama hasil. Dan lain-lain contohnya yang sama sejenisnya itu. Ya, terkadang yang lebih terrealisasinya itu biasanya kalau di di tempat penumbukan beras untuk jadiin tepung, kan biasanya ada yang tumbuk pakai alu ya. Alu ya, kalau di Sumatera namanya lesung ya. Itu kalau mau Ramadan atau setiap hari juga ada yang dia kerjanya jasa tumbuk. Anda kasih beras, Anda ingin umpamanya itu dapat tepung beras, Anda antar beras kepada dia 5 kilo, nanti dia tumbuk, ya, Anda bayar dengan rupiah atau dengan beras, ya. Terkadang Anda ingin minta ditumbukkan sama dengan yang tadi, proses heller tadi, Anda minta tumbukkan, Anda bawa 5 kilo. Anda daripada nungguin lama, duduk nungguin gitu, ha? Bisa mungkin 10 menit karena dia kerja pakai manual, pakai tangan, bisa mungkin bisa setengah jam. Anda bilang saya mau buru-buru, ada gak yang udah jadi? Ya, 5 kilo bisa jadi berapa? 5 kilo biasanya menyusut pak, jadi 4 kilo setengah. Yaudah, ambilin tepung yang 4 kilo setengah. Saya ambil. Hah? Bolehkah ini? Jawabannya tidak. Karena tidak terjadi tamatsul. Karena ketika dia jadi tepung, tentu rongga kepadatannya lebih tinggi daripada dalam bentuk beras. Coba Anda beras, kan ada selisih antara satu beras dengan dua beras, tiga beras itu ada rongga-rongga kan ya. Kalau tepung rongganya lebih kecil, jadi rongga lebih besar. Maka dengan rongga lebih besar tadi, kalau di liter, di volume, itu lebih sedikit dibandingkan yang tepung. Yang beras ya? Nah, kalau beras umpamanya 5 liter, jadi tepung mungkin 4 liter. Benar. Ya. Seperti itu. maka tidak terjadi tamatsul, maka hukumnya tidak boleh dan termasuk riba ini. Ya, fizik. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pembahasan yang bisa dibahas di pagi ini. Dan untuk memperluas pembahasan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silahkan kita angkat. Halo. Ya, sudah masuk, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Ila di Palembang. Palembang, silakan Ibu, pertanyaannya. Mau bertanya, Pak Ustaz. Nah, tentang hak waris, Pak Ustaz. Iya. Mertua saya itu punya anak dua. Namanya siapa, Bu? Laki dua, perempuan dua. Terus punya apa, sawah itu sebau. Itu harus dibagi berapa, Pak Ustaz? Mertuanya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, orang tua yang laki-laki meninggal, yang perempuan masih ada, tapi sudah tua. Ya, sudah itu, tua, tetap dapat waris, nah, Bu. Itu, saya bagi, Bu, ya. Ayuknya itu sudah menjuali tanah itu, nah, jadi orang tua itu sepi, itu harus dibagi itu berapa? Sebentar, saya bagi dulu, Bu, ya. Apakah orang tua itu dapat bagian yang ibunya sudah tua itu? Tetap dapat bagian. Dua anak laki, dua anak perempuan kan ya tadi? Ibu lihat televisi anak atau? Anak laki dua. Anak perempuan dua. Ibu lihat televisi atau tidak, Ibu lihat? Iya. Ibu lihat televisi atau dengar radio? Televisi. Baik. Bisa dilihat, Ibu, tulisan saya? Sudah. Ya. Ya, pertama untuk istri 1/8 karena ada anak. Satu. Dan sisa 7. 7 akan dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 6 bagian. Terputus tape. Ya, ini tidak 7 dibagi 6 ada pecahan. Maka 6 dikali 8 untuk disamakan penyebutnya. 6 dikali 8, 48. 6 kali 1, 6. 7, masing-masing anak, kali 2, anak laki-laki, 14, 14. Anak perempuan masing-masing 7, 7. Dibagi seperti itu, Ibu. Istrinya dari yang meninggal, dapat 6/48. Masing-masing anak laki-laki cuma 14/48. Masing-masing anak perempuan 7/48. Bila ada yang menjual dari anaknya dari bagian tanah tersebut, dia harus membagikan kepada ibunya dan kepada saudara-saudarinya. Bila dia tidak membagikan, tentu ini kezaliman dan akan diberikan sanksi yang berat oleh Allah Azza wa Jal atas perbuatan menzalimi orang yang dekat, menzalimi ibu, menzalimi saudara-saudari. Ya, lanjut. Nah, jazakallah khair warakallah fik. Demikian Umu yang bertanya di Palembang, semoga bisa disimak dan nanti bisa dilihat lagi rekamannya dari persentase dan juga bagian waris yang sudah disebutkan dan ditulis oleh Ustaz. Tapi barakallah fik dan bisa disampaikan ke yang lain. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Akhi, silahkan. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya Andri di Jakarta, Ustaz. Baik, Andri, silakan pertanyaannya. Begini, Ustaz, saya punya teman kebetulan titik pertanyaan. Jadi beliau ini bekerja di temannya yang merupakan owner dari perusahaan itu. Dan pekerjaannya itu adalah maintenance gedung dan jaringan network untuk komputer, Ustaz. Nah, maintenance gedungnya itu adalah gedung untuk bank. Jadi beliau menanyakan apakah hukum dari status beliau sebagai pekerja itu, Ustaz. Karena dia ngikut sama temannya, yaitu owner dari si perusahaan itu. Gedungnya, ya, Ustaz. Gedungnya khusus bank atau ada perkantoran lain? Khusus bank, Ustaz. Kalau khusus bank tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena termasuk menolong ya lancarnya proses pembuatan transaksi riba di tempat tersebut. Karena pegawai bank tentu enggak nyaman kalau gedungnya bocor-bocor gitu, kan enggak nyaman. Lagi transaksi bocor jatuh 3-5 titik. Jadi mereka transaksi pindah dulu ya, pindah nanti bocor lagi di sini, sehingga enggak terjadi transaksi terus. Tapi dengan tidak bocor aman, nyaman, transaksinya lancar. Ya, maka ini termasuk tolong-tolong yang diharamkan dalam syariat. Anda tinggal minta kepada teman Anda untuk dipindahkan ke pemilikan gedung yang tidak ada unsur transaksi yang diharamkan di gedung tersebut dilakukan. Ya. Cukup jelas, Bapak, Akhi. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawabannya bermanfaat dan bisa disampaikan kepada ikhwat atau teman yang menitip pertanyaannya, dan semoga memudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali penanya selanjutnya. Halo. Baik, kita angkat kembali penanya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Umu A di daerah Banten, Ustaz. Baik, Umu, silakan pertanyaannya. Iya, semoga Ustaz Erwandi dan seluruh kru Roja TV selalu dalam lindungan Allah. Maaf Ustaz, jadi gini, suami saya punya usaha sendiri, Ustaz, pengelola sendiri itu di bidang jasa interior atau eksterior. Nah, jika dapat pekerjaan dari satu perusahaan, lalu setelah pekerjaan selesai, ada budget marketing yang kita mau berikan ke salah satu staffnya, itu termasuk rishwah bukan ya Ustaz? Iya, itu rishwah Bu, enggak boleh. Masih rishwah ya, walaupun iya. Yang ini perusahaan kita sendiri gitu loh, kita kelola sendiri. Iya, tapi memberikannya kepada oknum person di perusahaan pemberi kerja, itu namanya rishwah. Masih rishwah itu Ustaz. Iya, kalau mau berikan kepada ownernya. Owner perusahaannya, saya nitip untuk karyawan kamu yang bagus, namanya apa hubungannya dengan kami, kalian nitip, tolong berikan. Ya, kalau ownernya mengatakan, ya terserah dia, boleh. Kalau dia tidak mau, enggak, dia sudah saya gaji, ya itu haknya dia. Oh, iya. Cukup jelas semua. Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Jazakallahu khairan mu yang ada di Banten. Cukup jelas jawabannya. Dan semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali, dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan riba secara khusus, kita berikan kesempatan telepon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Di Tangerang. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan gini Ustaz, jadi sekarang itu kan kalau bikin SIM itu kan suka ada tes itu ya. Nah, SIM A itu. Nah, tes itu kan pakai sekali jadi ya. Itu kan kita tuh agak susah gitu. Jadi sering gagalnya, jadi gagal terus. Nah, misalnya ada oknum polisi menawarkan jasa misalnya harganya awalnya 125 terus jadi 600. Apakah kalau kita ikuti itu masuk rishwah juga atau bukan? Ini dengan oknum atau resmi dengan pihak? Kalau harga resmi misalnya 125.000, cuma kalau karena biar kita nggak tes gitu kan jadi 600.000 misalnya begitu. Ya, tapi resmi dari kantornya atau oknum? Tempat kantor samsatnya resmi dari samsatnya. Kalau Anda datang ke samsat, lalu kata samsat, Anda mau tes atau tidak? Kalau tes, ya 125. Ya, kalau tidak pakai tes langsung dapat 600. Kalau gitu tidak ada masalah, karena itu akan masuk ke negara semuanya. Tapi melalui oknum, ya, Anda cari oknum, ya, Anda, dia nawarkan ke Anda, Pak, kalau Bapak ada berapa kali tidak lulus, 3 kali, ya udah, ini aja pakai jasa saya, serong dalam, ya, biar saya ngatur, tapi biar 600 ya, kalau itu jelas saya cua. Kalau lewat biro jasa, Ustaz, gimana, Ustaz? Biasanya biro jasanya sama tanpa tes, cuma harganya lebih mahal, cuma di biro jasa, bukan di polisi. Kalau di biro jasa, hukum as, apamanya Anda ikut, apamanya latihan mengemudi, ya. Lalu pihak latihan mengemudi itu menganggap Anda sudah layak, sehingga Anda satu paket latihan mengemudi dengan SIM. Anda datang ujian segala macam dan lulus. Biasanya umumnya lulus. Ini tidak ada masalah kalau seperti itu. Ya, tapi kalau yang tanpa bukan yang jasa mengemudi, Ustaz, jadi kan ada itu yang pengurusan SIM, cuma yang bukan jasa mengemudi itu kan ada sendiri, nah itu boleh nggak, Ustaz? Harganya bisa tetap sama tuh 600, padahal garis resmi kalau ke polisi 125, tapi lewat biro jasa ini 600, kita tanpa tes juga, itu bagaimana, Ustaz? Kalau itu jelas rusuh itu. Rusuh juga, Ustaz. Sedangkan yang mengundi pun ada tesnya kok. Nah, cukup jelas Bapak ya, insyaAllah pertanyaan dan jawabannya. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk penanya selanjutnya, masih di line telepon 021-823-6543. Dan bagian yang menyampaikan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita angkat kembali penanya selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Aditya, Ustaz, dari Bekasi. Baik Pak Aditya, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak. Cukup monitor ya telepon. Oke. Baik, silakan pertanyaannya. Izin Ustaz, ana ingin bertanya Ustaz. Jadi kan ana ini saat ini masih bekerja di sebuah perusahaan gitu Ustaz ya. Nah, ana ingin ditarik sama teman ana yang baru buat perusahaan dengan sejumlah penawaran. Tapi karena ana merasa ini ana sudah menjalani perusahaan ini dari karir dari awal gitu Ustaz. Ana minta boleh enggak? Karena kan antum ini perusahaannya masih baru walaupun dana investasinya besar. Boleh enggak ana minta ada jaminan kayak misalnya pegangan duit ana nih, misalnya sekian ratus juta gitu buat 2 tahun pertama gitu, biar nanti kalau misalnya pun nauzubillah itunya usahanya hancur, ana masih ada uang tabungan gitu buat pegangan ana gitu. Dan beliau bilang ini ananya namanya jaminan, antum gak percaya sama Allah. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ana boleh meminta jaminan itu? Kerja sama Allah maksudnya gimana? Kerja sama Allah bagaimana Ustaz? Apa dia, apa kata antum tadi, kerja sama Allah gak perlu jaminan? Oh ya, dia bilang tadi kalau antum minta jaminan seperti itu antum gak percaya Allah dong. Oh, ada kontrak gitu dia bilang loh, tapi kan ini general agreement gitu. Anda jangan minta jaminan, minta kontrak 2 tahun atau 3 tahun minimal dengan harga kontrak atau upah kontrak setahun umpamanya 100 juta, itu kecil setahun 100 juta. Harusnya setahun mungkin 120 juta, 10, kalau 10 juta gaji Anda berbulanan. Ya, berarti kontrak 3 tahun 360 juta, minta bayar di depan. Halo? Ya, Ustaz. Ya, minta bayar di depan. Perusahaan lancar 3 tahun, Anda ingin lanjut silakan dengan kontrak lagi. Perusahaan baru setahun setengah tahun sudah tutup, Anda sudah dapat gaji 3 tahun ke depan halal. Tapi waktu Anda, sisa Anda 2 tahun setengah ke depan, tidak boleh Anda jual ke pihak lain. Itu masih ya, milik dia. Faham maksudnya? Baik, Ustaz. Berarti beliau ini kan menawarkan saya sejumlah tunjangan juga, Ustaz. Nah, apakah yang dibayar di depannya itu gaji pokoknya aja, misalnya kayak tunjangan mobil, kendaraan, rembesmen itu tetap per bulannya gitu, Ustaz? Itu mah teknis terserah Anda dengan dia. Apakah Anda bilang saya enggak pakai tunjangan, langsung aja 200 juta setahun kali 3 tahun 600 PRK sedepan. Nah, cukup jelas Bapak ya. Berarti selama 3 tahun itu Anda setahun tutup perusahaannya, 2 tahun waktu Anda enggak boleh kerja tempat lain, 8 jam sehari Anda harus nongkrong untuk kepentingan dia. Kalau dia bilang kantor pun tidak ada, ya udah saya nongkrong di rumah boleh, ya boleh. Nah, seperti itu. berarti walaupun misalnya dia kontrak 3 tahun gitu, Ustaz. Ya 600, saya kasih 600 tadi udah. 3 tahun 600 juta terus. Anda terima di awal terus, apa pertanyaannya lagi? Terus misalnya dari kontrak 2 tahun itu, setahun itu sudahan gitu, Ustaz. Tapi setahun itu anak harus tetap sama beliau ya, Ustaz ya? Kontraknya kan 3 tahun. Oh iya, kontraknya 3 tahun, Ustaz. Tahun, 1 tahun perusahaannya tutup. Iya. Yang 2 tahun sisa kan sudah dibayar oleh dia. Ya Anda harus nongkrong 8 jam setiap hari, tidak boleh Anda gunakan waktu itu kecuali untuk kepentingan perusahaan dia yang sudah tutup tadi. Artinya suatu saat perusahaan manggil Anda untuk ini, Anda standby, siap on call. Okay, ya, kalau Anda tidak ingin begitu, wah ini saya kayak apa hidup saya ini, hanya duduk di rumah nongkrong ya, tanpa boleh melakukan apa-apa, tunggu perintah dari dia, tinggal Anda bayar kembali uangnya, yaudah saya jual kembali jasa saya yang sudah kalian beli, ya saya beli kembali dengan harga sekian, baik dengan harga yang sama 400 juta atau mungkin lebih murah, Anda minta tawar 300, untung Anda 100, tidak ada masalah. Dengan demikian Anda lepas dari mereka. Oke, baik. Nah, siapa? Punya dua, Ustaz. Apa? Misalnya ownernya dua, apakah saya harus nongkrongin bolak-balik itu, Ustaz? Misalnya kita nongkrongin jalik. Owner dua kan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi owner. Anda kerja tadi ke pribadi atau ke perusahaan? Ke perusahaan, Ustaz. Tapi kan maksudnya perusahaan itu ownernya ada dua gitu, Ustaz, maksudnya. Iya, yang menggaji Anda berarti adalah perusahaan, bukan ya. Bukan ownernya. Ada biasa. Kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi mereka. Karena namanya perusahaan terbatas itu tanggung jawab Anda terbatas sebesar perusahaan tidak tanggung jawab kepada pribadi. Oke. Okay. Pak Ustaz, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita masih terima via telepon sebelum kami angkat via chat WhatsApp di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur. Oh, Pak Iskandar. Nah, silakan, Pak. Ini, Pak, saya ini kaum sering nerima kaum Pak, karena saya lupa lagi kartu apa. Marbot ya? Marbot. Iya, marbot, Pak. Iya, Masya Allah. Menerima fitrah bulan puasa. Apakah itu ada doanya, Pak? Doa khususnya atau bagaimana, Pak? Doa menerima zakat fitrah. Iya. Baik. Tolong dijelaskan, Pak. Baik, Pak. Itu saja. Iya, Pak. Ya, baik. Pak. Kita akan simak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang Allah mensunnahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah mengatakan, ambil sebelumnya 10 ayat tadi, ambil harta mereka sebagai sedekah. Ya, bila harta diambil, tentu di jiwa Anda ada sesuatu. Tentang umpamanya Rasulullah mengutus sahabatnya untuk tarik dari si fulan. Ya, setelah ditanya berapa hasil kebun kurmanya, diperkirakan oh sekian. Ya, ketika dia panen, ambil dari dia 10%, umpamanya 1 ton 100 kilo atau 10 ton 1 ton, itu kan banyak. 1 ton diambil, lihat itu jiwanya kan bergemur, jiwa orang yang diambil tadi, walaupun dia sahabat Nabi. Ini namanya manusia dengan harta itu sangat dekat, erat hubungannya. Dia diambil, jiwanya tentu bergemuruh. Ya, maka ketika itu agar jiwanya menjadi tenang, fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maka Allah memerintahkan Nabi, ketika diambil itu Nabi mendoakannya. Doanya, Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, berilah keberkahan, kebaikan, salawat, doa untuk keluarga si fulan yang diambil harta zakatnya. Ya, seperti itu. Kalau zakat fitr, Zakat fitr biasanya di masa dahulu tidak ada menggunakan pihak amil, karena waktunya mepet. Waktunya hanya dari terbenam matahari akhir Ramadan sampai sholat Id. Ya, paling 14 jam dan pun dilewati oleh malam. Jadi kalau Anda antar ke panitia, panitia kemana mau diantarnya? Anda amil, bikin repot. Maka tidak pun, dan itu pun sifatnya orang mengantar 2,5 kilogram. Ya, setiap orang berbuat baik memang dianjurkan mendoakannya, tapi doa khusus tidak ada. Beda dengan zakat mal tadi, zakat harta tadi yang membuat jiwanya tidak tenang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalaupun Anda mau baca doanya tadi, Allahumma salli ala ali fulan, cukup insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, ya. Pak Iskandar, semoga jelas dan bermanfaat. Jazakallahu khair. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, pertanyaan terkait dengan warisan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, ya Ustaz, ibu meninggal tahun 2010 dan ayah tahun 2014. Sebelum ayah meninggal dalam keadaan sehat, ayah memanggil anak-anaknya dan beliau menyampaikan agar harta berupa rumah yang ada dibagi rata kepada 4 orang anaknya, yaitu 3 perempuan dan seorang laki-laki. Tidak mau ada perbedaan bagian laki-laki lebih banyak dan perempuan lebih sedikit. Kemudian ayah meninggalkan 2 rumah. Satu rumah dibagi secara rata 4 bagian dan satu rumah akan dijual. Nah, pertanyaannya, apakah diperbolehkan dalam pembagian ini, Ustaz, yang di mana ada hibah yang tidak rata? Di mana ada hibah yang semuanya dibagi rata, sedangkan anak laki-laki tidak mau dibagi sama rata. Mohon penjelasannya. Dia kasusnya hibah langsung dieksekusi, langsung diberikan kepada anak-anaknya? Belum, Ustaz. Belum. Maka sekarang sudah wafat. Nah, maka statusnya adalah waris. Ya, kalau waris 2:1. Masya Allah. Sesuai dengan ketentuan syariat, Ustaz, ya. Ya. Cukup jelas insyaallah bagi yang bertanya. Demikian jawabannya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah semua sumpah, baik kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak dengan namanya, berlaku kafarah apabila dilanggar? Dan yang kedua, saya memiliki hutang sama saudara 150 juta dari pinjaman bank juga, tapi saya berjanji untuk membayar 2 juta per bulan selama 10 tahun, Ustaz. Apakah harus saya teruskan karena saya sudah terbayar selama 5 tahun? Tidak paham pertanyaannya. Pinjam 150 juta. Nah. Bayar 2 juta per bulan. Nah. Berarti per tahunnya 200. 2 juta kali 12. 48 juta. Nah. Dia 5 tahun itu. Sudah 5 tahun. 48 kali 5. 5. Masyaallah. 200 lebih ya. Nah. Sedangkan dia punya 150 cuman. Iya, Ustaz. Ya, cukup. 240. Sudah berlebih dah riba, mak. Kalau disepakati riba. Masyaallah. Jadi cukup dengan yang sudah dibayarkan ya, saya, dan terlunaskan itu ya. Malah berlebih itu dari ribanya. Kan 150 sudah 200 lebih. Nah. Cukup jelas insyaallah. Dan demikian pendengar yang bertanya yang terkait dengan sumpah. Wallahu a'lam. Baik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ahli waris yang meninggal sebelum pewaris yang meninggal, apakah tetap berhak mendapat warisan, Ustaz? Yang meninggal duluan dia anak umpamanya. Nah, ayahnya masih hidup, berarti yang ahli waris ayah. Nah, bukan si anak. Ketika ayah si meninggal, anak yang meninggal ini sudah tidak ada, ya berarti dia tidak ahli waris. Ahli warisnya anak lain yang masih hidup kalau ada anak lain. Kalau tidak ada anak lain, berarti saudara-saudari dari ayah. Taib, jazakallahu khair. Demikian cukup jelas yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi, dari pendengar kita di Bandung. Ustaz, bagaimanakah hukum menghibahkan harta secara Islam? Apakah harus diketahui ahli waris dan bagaimana cara mengatur surat-suratnya agar hibah tersebut sah, Ustaz? Syariat Islam, kalau hibah uang tunai langsung aja berikan ke rekeningnya, selesai. Nah. Ya, tapi kalau khawatir mamanya apa pencucian uang segala macam, ya minta bahwa ini uang halal, minta pernyataannya di atas materai. Ya. Kalau barang balik namakan, selesai. Kalau yang tidak perlu balik nama, diserahkan. Ya, selesai, tidak perlu disaksikan. Nah, tapi kalau disaksikan tentu tidak ada masalah. Ya, atau dia beritahukan kepada anak-anaknya, bukan saksi tapi pemberitahuan, juga tidak ada masalah dan lebih bagus juga. Tapi apakah diharuskan? Jawabannya tidak. Yang perlu pakai saksi itu adalah transaksi tidak tunai dan transaksi utang piutang. Ini bukan utang piutang, hibah. Hibah bagian dari akad tabarru, bukan akad tukar menukar barang dan jasa. Nah, jika hibahnya berupa bangunan, wajib dipindah tamakan sesaat itu juga? Ya, bukan wajib. Nah, kalau sudah pindah balik nama, sempurna milik yang penerima hibah. Nah, bila belum balik nama, ini akan bermasalah. Itu yang perlu jadi saksi atau dinontarilkan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, kami angkat selanjutnya. Pertanyaan masih sama dari Bandung. Sewaktu ayah kandung suami masih ada, suami pernah bilang kalau tidak akan meminta harta waris dari sang ayah. Dan sekarang ayah sudah meninggal, ayah mertua sudah meninggal dunia. Dan mungkin suami lupa kalau pernah bilang seperti itu kepada ayahnya. Apakah suami saya sekarang masih berhak mendapatkan harta waris dari ayahnya, Ustaz? Berhak. Waris itu bukan karena minta-meminta, bentan memberikan. Allah yang menetapkan. Kalau Anda tak minta, Anda diam aja jauh. Anda umpamanya di Mekah, Masya Allah, sudah lama berangkat ke Mekah, sehingga keluarga Anda di sini, dah tahunya di Mekah aja, tapi di mana tempatnya, di mana alamatnya, mereka tidak tahu. Hak waris Anda bagi keluarga Anda di sini, meninggal loh ayah Anda umpamanya, wajib mereka sediakan sampai Anda ditemukan. Akhirnya setelah 10 tahun Anda ditemukan, ya, berhubungan dengan saudaranya Anda, jemaah yang dari pulang umrah atau haji, mengatakan sepulan, oh iya iya, oh ya sudah. Lalu Anda diserahkanlah uang Anda. Di sini ada hak warismu, ihsan, ya, sebanyak 1 miliar rupiah. Kalau mau ambil silakan, kalau enggak kirimkan nomor rekening kamu, nomor KTP dan KTP kamu, apa, iqamah kamu, permit tinggal kamu di sana, identitas, nama kamu siapa, nama ibumu siapa, dan seterusnya, untuk meyakini betul orangnya adalah saudara mereka yang berhak mendapatkan waris tadi. Kalau Anda hilang tak ditemukan juga, itu yang satu miliar tadi tidak ada satupun boleh pegang. Masya Allah. Ya, seperti itu. Nah, cukup jelas insyaallah. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallahu khair ya. Taib, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, orang tua membeli tanah di mana di sertifikat dan fisik berbeda, Ustaz, luas tanahnya, di mana fisik lebih luas dari apa yang tertera di sertifikat. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Biasanya sertifikat lebih besar. Salah. Ya. Ya, salah. Sertifikat 1000, realnya paling 800. Nah. Kalau ini terbalik. Sertifikat 800, realnya 1000. Masyaallah. Yang jelas ketika berakad Anda tahu batas-batasnya kan ya. Ya, yang mana yang kamu jual tanahnya, yang ini batas ini sudah dipancang dari awal oleh dia, sertifikatnya berbeda. Tidak ada masalah. Berlebih alhamdulillah. Kalau berlebih tinggal Anda sampaikan, ini sertifikat 1000 tapi ini sebetulnya 1100, Pak. Ya udah enggak apa-apa, kata yang punya tanah. Selesai urusannya. Kalau dia minta tambah, oh iya betul, betul. Coba ulang lagi. Mari kita ulang bersama apa ukurnya diukur bersama. Oh iya lebih 100. Kalau mereka bilang bayarlah. Kalau yang biasa yang sudah disepakati umpamanya per meter 1 juta, ini mungkinnya kamu bayarlah kompensasi 700.000 per meter. Cukup jelas saja, jazakallah khair. Demikian yang bertanya dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Yang akan kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf. Qadarullah, suami saya meninggal lebih dari setahun yang lalu. Kami dikaruniai dua anak laki-laki. Anak pertama umur 16 tahun, anak kedua umur 10 tahun. Orang tua suami sudah meninggal lebih dahulu semuanya, keduanya. Suami ada barang peninggalan harta waris berupa rumah, tanah pekarangan, dan dua petak sawah. Warisan tersebut belum saya bagikan, akan tetapi saya sewakan. Hasil dari sewa tersebut saya bagi berdasarkan hukum waris. Jadi tiap kali dapat uang sewa, saya mengambil 1/8 bagian dan sisanya dibagi dua buat anak. Maka masing-masing anak ada catatan keuangannya antara pemasukan dan pengeluaran. Karena si kakak sudah masuk SMK, otomatis kebutuhannya lebih besar dari adiknya. Bolehkah Ustaz, semisal si kakak ada kekurangan biaya sekolah, terus saya ambil uang adiknya, karena saya bingung untuk mencari solusi, mohon pencerahannya Ustaz. Sekolah khair. Kalau uangnya kurang dari yang paling tua, jual sebagian aset. Nanti si kakak paling tua sudah terjual asetnya untuk sekolahnya. Dan kalau dia sudah besar, tinggal disampaikan, minta pendapatnya. Kalau dia mengatakan tidak, saya akan cari sendiri dengan cara yang halal, biarkan harta waris gitu aja, itu terserah dia. Ya, kan dia sudah besar itu, sudah SMK. Ya, jangan anggap lagi dia anak kecil. Berikan dia kebebasan berpikir. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian umum yang bertanya. Jazakallah khair dan semoga Allah memudahkan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang programmer di salah satu perusahaan di bidang toko online. Dan saat ini perusahaan sedang mengembangkan fitur pembayaran dengan cara cicilan dari lembaga ribawi atau khusus lembaga ribawi. Pertanyaan, apakah termasuk membantu apakah saya termasuk membantu dalam kemungkaran manakala saya buatkan fitur tersebut? Dan apakah hasil pembayaran dari lembaga ribawi tersebut halal untuk gaji yang saya dapat? Artinya belanja, kemudian belanjanya di, dia belanja umumnya 2 juta. Nah. Tapi dia transaksi dengan si merchant, si toko, atau dia transaksi dengan toko dibayarin uangnya oleh bank. Dan dia nyicil ke bank dengan lebih mahal. Ya, kalau itu murni riba. Tapi kalau dia, tapi enggak mungkin juga bank konven melakukan hal itu. Jual beli, dia hanya sifatnya meminjamkan. Nah. Kayak itu murni riba. Anda sebagai programmer haram Anda buatkan fitur yang membantu terlaksananya ya transaksi ribawi tadi. Masyaallah. Jazakallahu khair, demikian akhi, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sewa menyewa properti, ya dalam sewa menyewa properti sering dimintai uang deposit untuk mengantisipasi tunggakan listrik, air, serta kerusakan jika ada, dan sisanya atau semuanya akan dikembalikan setelah masa sewa. Bolehkah uang deposit dalam akad sewa menyewa tersebut set dan apa hukumnya? Dari Bu Listi di Jakarta. Boleh, tidak ada masalah. Hukumnya halal. Ya, minta jaminan uang atau minta jaminan kalau dia tidak mau pakai uang, jaminannya umpamanya SHM, sertifikat tanah dan rumah dia kalau miliki. Kalau tanah dan rumah masa dia nyewa Ustaz, ya mungkin di daerah lain dia punya tanah di Jakarta, sekarang tugas di Bandung. Ya, daripada capek bolak-balik, mending dia sewa. Maka minta surat sertifikat SIM tanahnya di Jakarta. Ya, sebagai jaminan saja. Bila dia kondisinya keluar semuanya rapi, bagus, tidak ada yang masalah, kembalikan penuh. Bila tidak, ya pegang sampai dia bayar kerusakan akibat di luar pemakaian normal, ya, akibat karena kelalaian atau melampaui atau melanggar ketentuan yang sudah disepakati. Ya, nah, maksud. Itu bagian dari jaminan rohan. Rohan boleh. Nah, jazakallah khair, cukup jelas polisi. Demikian jawaban dari Ustaz, semoga bisa difahami dan sebagai menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita, Ustaz, mohon izin bertanya terkait dengan pembagian waris kalalah. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, Ustaz, kemudian 3 saudara laki-laki, 4 saudari perempuan, kemudian 1 istri dan 1 anak angkat, Ustaz. Ibu, nah, terus istri, terus 4 saudara dan, mohon maaf, 3 saudara dan 4 saudari kandung atau kandung, 4 saudara kandung, 3 saudara kandung dan 4 saudari kandung, 1 istri dan 1 anak angkat. Ustaz, berapakah bagian masing-masing dan bagaimana teknis pembagian kalau anak angkat dapat hibah 1/3 dari wasiat? Apakah pelaksanaan pembagian bersamaan dengan pembagian terhadap ahli waris? Anak angkat kalau tidak ada wasiat dari yang meninggal tidak dapat warisan dia. Nah, tapi kalau ada wasiat, umpamanya wasiatnya tertentu, dilihat. Nah, kalau wasiat itu lebih dari 1/3 batal dan dikurangi 1/3, umpamanya dia berwasiat rumah ini untuk anak angkat, ya, ternyata dihitung keseluruhan harta warisnya. Harta warisnya dihitung ternyata hartanya cuma 2 miliar, sedangkan harga rumah satu ini harganya 800 juta. Ya, berarti kan lebih dari haknya dia. Maka dia harus bayar si anak angkat kepada ahli waris yang lain yang selisih dari 1/3 dengan rumah itu. 800, 1/3 kan berarti sekitar 670-an. Dia bayar 130 juta kepada ahli waris yang lain. Ya. Dan yang dapat ahli waris, hanya ibu, istri, 2 saudara, 3 saudara dan 4 saudari. Ibu karena ada saudari 1/6, istri 1/8. Ini sisa. Bagiannya 24, 4, 3, sisanya 17. 17 saudara 6 sama 4 10. 10 kali 24 240. 10 kali 4 40 30. Kemudian ini 17 170 kali 2 34 di sini 17 ya, seperti itu. Bagi 240 hartanya untuk ibunya 40 per 240, untuk istrinya 30 per 240, saudaranya 34 masing-masing 34 per 240, saudarinya masing-masing 17 per 240, mengangkat 0 dari warisan. Dan kalau ada wasiat, untuk membagi 1/3, apakah dibagi dulu atau sebelum bagi waris atau setelah dikasih sebelum bagi waris lah. Entah. jadi diberikan sebelum pembagian warisan. Demikian umum yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah berpengaruh kepada muamalat ketika seseorang yang diberikan sebuah penjelasan terkait dengan ribanya simpan pinjam atau bunga diperbankan, lalu beralasan bahwa apa yang kita nikmati dari kendaraan atau HP itu juga tidak lepas dari transaksi riba. Mohon pencerahan terkait dengan syubhat ini, jazakallahu khair. HP, kemudian kendaraan, transaksi riba. Tergantung, kalau Anda belinya pakai riba dahulunya, iya transaksi riba. Tapi bila Anda belinya tidak ada transaksi riba, apa hubungannya dengan riba? Nah, mungkin dia mengatakan ya, HP, kendaraan itu kan perusahaannya punya pinjaman riba. Nah, saya yang bikin riba kan dia. Anda belinya pakai riba enggak ke dia? Enggak, apa masalahnya? Ya. Riba itu beda dengan curian. Kalau dia mencuri bahan baku bikin handphone dan bukan mobil, atau mobilnya mobil curian, handphonenya curian, Anda beli dari dia, ya, itu memang tidak boleh. Karena namanya penadah curian atau namanya apa namanya pencuci harta, money laundering, pencucian uang, Anda akan terkena. Nah, ya. Tapi riba itu beda dengan mencuri. Mencuri, si penjual yang mencuri itu dia mengambil barang harta tersebut tanpa ridho yang dicurinya. Nah, ketika dijual kepada Anda, maka statusnya pun tidak halal. Ya, kalau Anda tidak tahu sama sekali, tidak tahu sama sekali, Anda tidak berdosa. Tapi ketika Anda tahu, tentu Anda akan berdosa. Tetapi tahu tidak tahu, kalau dalam pandangan negara, Anda dianggap sebagai cuci uang. Anda akan di apa namanya, akan dipermasalahkan oleh pihak yang berwenang, walaupun Anda tidak tahu. Ya, seperti itu. Adapun riba, transaksi dia dengan pihak bank, perusahaan mobil, kendaraan dan handphone tadi, transaksi dia dengan bank itu saling setuju. Bank setuju memberikan kredit permodalan, dan si perusahaannya itu pun setuju menerimanya dan setuju membayar riba. Beda hukumnya itu. Dalam syariat pun dibedakan antara yang diambil dengan mencuri, yang dibeli dengan riba, yang dibelinya dengan ada bahan bakunya yang riba. Yang ini mereka saling setuju, ya, maka tidak ada kezaliman dalam produksi yang dilakukan dan dijual kembali kepada kita. Kalaulah Anda ingin mengatakan bahwasanya kalau Anda ingin tidak boleh riba, berarti tidak boleh Anda beli produk dari perusahaan-perusahaan yang mereka ada pinjaman riba. Ini ilmu dari mana? Bukankah Anda hidup di negara pinjam riba dengan negara-negara besar? Tidak boleh hidup di negara? Tidak. Dan Rasulullah SAW di masa beliau, juga para pedagang-pedagang di masa itu biasa melakukan riba. Tapi Yahudi sendiri yang Allah sifati bahwa mereka itu akaluna lisu'd, mereka itu banyak makan harta haram, tapi Rasulullah bertransaksi dengan mereka. Ya, harta haram seperti apa yang dilakukan? Riba. Yahudi dari masa dahulu dikenal sebagai penggiat riba yang paling utama. Tapi Rasulullah bertransaksi, buktinya Rasulullah membeli gandum dari mereka. Itu dalilnya sesuai syar'i. Adapun dalil yang dibuat oleh Anda dia tadi, itu dalil akal-akalan yang tidak bersandar kepada syariat yang benar. Allahu'alam. Nah, saja beda juga kalau babi. Nah, babi diharamkan karena jenisnya. Nah, ya, karena zatnya. itu ia tidak boleh. Baik. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fi. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon di 021 823 6543. Bagi anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan riba secara khusus, silakan. Dan kita angkat kembali penanya selanjutnya. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari Pak Nugroho. Pak Nugroho di mana, Pak? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Ini mengenai penetapan pertimbangan ahli waris ya, Ustadz ya. Ceritanya begini. Ahli waris sudah diketahui 5 orang saudari dan 7 orang keponakan. Nih, harta dikuasai oleh anak angkat. Kita berusaha untuk negosiasi, namun tidak tercapai. Ini kejadiannya tahun 2008. Lalu kita mengajukan gugatan. Ya, gugatan. Singkat cerita, dalam gugatan itu ada 2 saudari yang sudah meninggal. Tadinya 5, tinggal 3. Yang 2 saudari yang meninggal itu diganti anak-anaknya dan 7 orang keponakan. Tapi dalam putusan dari pejabat yang berwenang, ini ada sebuah kalimat yang aneh menurut saya, Pak Ustadz ya. Bunyinya begini, kita jelaskan masalah siapa-siapa yang ahli waris setelah si mewaris atau mayat meninggal. Bunyinya begini pertimbangannya, satu kalimat saja Ustadz. Menimbang bahwa jika kondisi pewaris sebagaimana yang digambarkan di atas, yang kami jelaskan itu Ustaz, maka yang menjadi ahli waris hanya 3 orang saudari perempuan sebagai ahli waris sulhurut, tulisannya sulhurut, dan beberapa orang anak dan cucu saudara tidak termasuk ahli waris karena tidak ada hubungan dengan nasab atau perkawinan dan dengan pewaris. Yang jadi pertanyaan, kenapa si pejabat ini menghilangkan 7 waris keponakan dan 2 orang saudari yang sudah meninggal yang digantikan oleh anaknya. Jadi mohon pendapat Ustadz mengenai hal ini, Ustadz. Mohon maaf Bapak, perlu kita pahami bahwasanya hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Bila itu adalah pengajaran agama, itu keputusannya mengikat. Ya. Dan tidak baik kita bicarakan secara umum ya tentang kasus ini. Tapi kalau kita ingin diskusi dengan dia, ya tidak ada masalah. Tapi menjawab di tempat umum tidak baik, karena mereka memiliki rujukan akan menyebabkan orang-orang tidak percaya dengan hal tersebut. Bila ada hal yang menurut kita secara ilmiah tidak sesuai, tinggal kita diskusikan dengan mereka seperti itu. Tapi membicarakan di belakang, di tempat umum seperti di tempat yang sekarang, majelis sekarang, ini tidak pada tempatnya. Ya, cukup. Nah, Ustaz. Demikian Bapak mungkin bisa jelas sih jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz, dan untuk terkait hal-hal itu bisa didiskusikan secara apa? Secara tempat dan waktu yang tertentu untuk kemudian dilihat secara ilmiah. Demikian. Dan semoga Allah berikan kemudahan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pertanyaan kita yang terakhir ini menjadi penutup kajian di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam atau kesimpulan, silakan saya. Khawani wa akhwati fillah. Permasalahan riba ternyata tidak gampang. Sampai turunannya pun bisa terkena riba. Namanya yang satu punya warung lontong, yang satu punya warung nasi. Mereka tukar, kan biasa-biasa berdekatan, pengen ganti-ganti rasa. Kata yang lontong, saya beli deh satu piring nasi dengan lauknya ini, umpamanya lauknya ikan asin, dah lama saya enggak makan ikan asin, saya bayar pakai sepiring lontong ya. Atau dia yang minta, ya dah boleh bayar pakai sepiring lontong aja, jangan pakai uang. Sudah lama juga enggak makan lontong sayur Padang umpamanya. Itu jadi riba. Riba. Karena yang intinya di sini adalah lontong itu adalah beras. Nasi ikan lauk tadi juga itu adalah beras. dan tidak tahakub tamatsul di antara keduanya. Nah, lebih baik bayar pakai rupiah. Sehingga selesai. Dan ini sering terjadi ya, Fi. Karena dia berdekatan ya dan ingin berganti rasa. Syariat tidak menghambat, tetapi membuat kita menjadi tenang hidup kita, walau sepertinya itu adalah remeh dalam keseharian. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.